Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, sama-sama belajar. Tajwid untuk pemula. Dan acara ini disiarkan oleh Radio Rasyid dan Radio Nurul Anbiya Indonesia. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita memasuki mad tabi'i pada dhammah, yaitu dhammah yang diikuti oleh wawu sukun, yaitu dhammah yang diikuti oleh wawu sukun. Kemudian kita memasuki pada dars yang ke-42 atau pelajaran 42 pada bab wawu sukun di akhir kata seringkali diikuti oleh alif, maka alif jangan dihiraukan. Kita baca fadhuqu wabala. Sekali lagi fadhu, bukan lagi ya, afan ada kesalahan. Fadhaqu wabala. Fadhaqu wabala. Sekali lagi fadhaqu wabala. Fadhaqu wabala. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Pada waqa ya, bibirnya enggak usah maju. Waqa, coba. Waqa. Qa. Qa. Ya. Bukan dimajukan ko ya, tapi ko gitu ya. Ya. Wa qalu ma lana. Ya. Wa qalu ma lana. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fima kanu. Fima kanu. Dhuku azaba. Tabu wa aqamu. Tabu wa aqamu. Wa lu'inu bima qalu. Wa lu'inu bima qalu. Wa qatalu wa qutilu. Wa qatalu wa qutilu. Ingat siapa tadi? Ta ya, hamis. وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا sekali lagi وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا. لا تقولوا راعنا. Perhatikan. لا تقولوا راعنا. لا تقولوا راعنا. Oh, ini Salim minjam ya. Ini Salim. Ini Salim. لا تقولوا راعنا. Ingat dhammah bibirnya dimajukan ya. Kita latih mulai sejak sekarang ya. Ya ikhwah yang hadir sini maupun yang di rumah ya, untuk memajukan bibir ketika dhammah, menghimpun bibir ke depan ya. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. ودرسوا ما فيه Sunya maju ke depan. Wadarasu ma fihi. Wadarasu ma fihi. Wa udhu fi sabili. Wa udhu fi sabili. Ingat, ya terakhir yang tidak ada titiknya dan juga tidak ada tanda sukunnya itu dianggap apa? Ya, yang bersukun. Ya, apabila sebelumnya ada kasrah. Wa udhu fi sabili. Wa udhu fi sabili. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Dakhalu ala Yusufa. كانوا يسارعون كانوا يسارعون كانوا يسارعون كانوا يسارعون ya. Coba bersama-sama sendiri فذاقوا ya. فذاقوا وبالا وقالوا ما لنا فجاسوا خلالا فيما kanya kanu ya bima kanu lu azaba tahu amu waru bima qalu qalu wa qulu la taqulu ra'ina wa darasu ma fi qulu fi sabili Kita lanjutkan. Ini memasuki apa? Memasuki pembahasan yang baru. Sebagaimana alif sukun, wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Ya. Ada alif kecil, ya, yang dulu di awal-awal kita belajar pada halaman. Pada halaman 52 cetakan terbaru di sana ada alif kecil, ya, ada alif yang kecil, alif shaghirah. Nah, pada halaman yang ke-55, nah, kita akan mengenal wawu dan ya sukun yang ditulis kecil, ya. Dan ini dijumpai setelah ha, ya, setelah ha. Kalau dalam mushaf Depak, mushaf Indonesia, ya, standar Depak yang mushaf yang dipakai atau beredar di Indonesia itu, ya, kalau ya kecil ditulis dengan apa? Dengan apa? Dengan kasrah yang tegak. Kasrah yang tegak gini. Yang di bawah tahu? Bihi, nanti ada tanda kasrah yang bukan miring, tapi apa? Berdiri. Kalau dhammahnya, dhammahnya terbalik. Lahu. Ya, antum lihat di situ. Lahu. Ya, kalau dalam mushaf Madinah atau yang semisal itu ada wawu kecil. Ya, kalau dalam mushaf Indonesia itu dhammahnya terbalik. Gitu ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita baca bihi, bihi. Lahu. Lahu. فأقامه فأقامه kitabahu, azabuhu, syarabuhu, fa'amana lahu, syakilatihi, fi zinatihi. Haknya gitu ya, hi ha hi hu gitu ya. Kita ulang lagi, syakilatihi, syakilatihi, fi zinatihi, fi zinatihi, rasulihi, rasulihi, biyaminihi, biyaminihi, bishimalihi, lahu nasihuna, lahu nasihuna. Nah, jangan sampai terpengaruh dengan sod. No, no atau no. Lahu nasihuna, lahu nasihuna. Lahu lahafidhuna, lahu lahafidhuna. Bihi fuadaka, da coba da. Jangan da ya, da coba da. Bihi fuadaka, bihi fuadaka, fu maju ke depan, fu, fu. Lagi fu. Fu, bihi fuadaka, bihi fuadaka, fakafaru bihi, fakafaru bihi, fakafaru bihi. Utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu biyaminihi. Lagi, utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu bishimalihi, kita lanjutkan. Daris yang ke-43 mengenal ta marbutah. Ya, nun sukun dan tanwin. Ta yang bentuknya apa? Marbut. Ya, seperti ini. Ada ta yang terbuka, itu ta maqwiyah ya. Ada ta yang marbutah. Kita baca ta. Ta. Sama. Bunyinya sama. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Sama. Faqirata. Faqirata. Faqirata. Faqirata. Fajarati. Fajarati. Jariyatu. Jariyatu. Qatarata. Nadirata. Nadirata. Ingat ya, huruf sebelum huruf isti'la hati-hati, jangan sampai dibaca no atau no ya. Nadirata. Nadirata. Lumazati. Lumazati. Ghashiyati. Ghashiyati. Raqabatu. Raqabatu. Ya. Hamidata. Hamidata. Berarti kan seperti ini, hamidata, hamidata, safarati, safarati, nasibatu, nasibatu, no, no, no, tapi na, coba na, siba, siba, nasibatu, nasibatu, na, jadi lurus, na, jadi no, no, ya, nasibatu, nasibatu, bararata, bararata, jathiyatu, jathiyatu, walidati, walidati, aliyata, aliyata, ainya yang jelas ya, aliyata, aliyata, hamiyatu, hamiyatu, nasiyati, nasiyati. Ingat dengan nao atau no ya, nah tipis ya, nasiyati, nasiyati. Ini manfaat mengenal apa sifat istifal atau tarkik ya, tarkik tipis. Qadiyata, qadiyata, qadiyata. Kita lanjutkan. Nun sukun. Ini nun sukun sekarang. Berilah sifat gunnah dan tawassut. Ya. Kita masih ingat sifat tawassut, ya. Ada rinciannya dalam kitab ini. Pada edisi yang terbaru terdapat tambahan penjelasan. Ya. Tentang tawassut. Rincian tawassut pada masing-masing huruf. Anda bisa kembali membaca ya. Yang jelas suaranya ketika makhraj itu bertemu, maka suaranya masih apa? Berbunyi. Contohnya len, coba. Bukan len ya, tapi len, man, an, min, in, kun. Kalau ku, kunya maju bibirnya, ku. Ketika lidah menyentuh makhrajnya nun, itu sudah kembali pada posisi semula. Kun, kun. Coba kun, kun. Ku, ku. Kun, kun. Gitu ya. Maju kemudian mundur. Maju ketika ku, mundurnya ketika apa? Ketika nun, nun sukun. Kun, idzan, idzan, akun, akun. Tapi bukan berarti panjang. Idzan, akun. Ya, kepanjangan ya. Idzan, idzan, akun, akun. Kaman, kaman. Afamin, afamin. Waliman, waliman. Lakin, lakin. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Len, ya. Len, an, min, in, kun, idan, akun, kaman, amin, waliman, lakin. Ya, kita lanjutkan. Kita memasuki tanwin. Ya, tanwin itu aslinya adalah nun sukun yang beda penulisannya. Ya. Nanti di nahwu antum sudah diajari nanti definisi tanwin. Kita baca tun, tun. Coba tun, tun. Ya. Tin, tin. Tan, tan. Basharun, basharun. Coba perhatikan menurut saya ketika dhammah itu maju basharu, ketika tanwin atau nun sukun basyaru, ya gitu ya, basyaru. Jadi kembali pada posisi semula ketika sukun atau tanwinnya. Basyarun, ayo, basyarun. Gitu, coba basyarun, basyarun. Run, run. Majunya ru, ru. Semaju dhamma ru, ru. Basyarun, basyarun. Gitu ya. Ahadun, ahadun. Ya. Dun, dun. Ya. Baliknya biasa. Jangan berlebihan. Ahadun. Gitu ya. Jadi kembalinya bibir dari apa? Terhimpun ke depan ke posisi semula itu normal ya. Ya. Basyarun, coba. Basyarun. Kalau normalnya segini gitu ya, normal. Ya baliknya segini jangan. Basyarun, ya gitu ya. Berlebihan. ahadun, ayo. Ahadun. Ashirun. Ashirun. Maradin. Maradin. Maradin. Maradin. Ra. Ra. Ra. Ra. Sama aja bibirnya. Ra. Mara. Din. Maradin. Maradin. Maradin. Zahabin. Zahabin. Kutubin. Kutubin. Raqabatin. Raqabatin. Bararatin. Bararatin. Safaratin. Safaratin. Mizanun. Mizanun. Mi'adun. Dunya maju ya. Mi'adun. Mi'adun. Dun. Maju kan nama. Du. Du. Du. Tanya pak, tanya di depan. Antum ukur, ukuran domanya itu majunya seberapa? Du. Du. Tanya pak, du. Du. Nah antum majunya seperti itu. Dun. Dun. Ya, gitu. Dun. Dun. Ya. Tadi mana? Sampai tadi mana? Ya mana mas? Mi'adun, ayo. Mi'adun. Mi'rasun. Mi'rasun. Muniban. Muniban. Muqitan. Muqitan. Muhitan. Muhitan. Ghilazun. Ghilazun. Shidadun. Shihabun. Ghashiyatan. Ghashiyatan. Lagi. Ghashiyatan. Ghashiyatan. Bibirnya gak usah maju. Ketika gha ya terbuka. Kita kembalikan pada ketentuan dari fathah. Terbuka kan? Bukan maju bibirnya. Ghashiyatan. Ghashiyatan. Hamiyatan. Hamiyatan. Nadhiratun. Nadhiratun. Lagi. Nadhiratun. Nadhiratun. Jimalatun. Jimalatun. Tijaratun. Tijaratun. Khiyanatun. Khiyanatun. Urunan. Urunan. Urunan. Urunan. Ya. Syuhudan. Uyunan. Iqabin. Iqabin. Sihafin. Sihafin. Si. Si. Si. Si. Sa. Sa. So. So. So. Suaranya dinaikkan ke atas. So. So. Si. Si. Sihafin. Sihafin. Libasin. Libasin. Ya'usan. Ya'usan. Fakhuran. Fakhuran. Ghafuran. Ghafuran. Aliman. Aliman. Wabilan. Wabilan. Aziman. Aziman. Ya. Alhamdulillah kita sampai pada pelajaran tanwin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah pada Yaumul Ahad tanggal 25 Oktober insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.